الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Sebelum kita lanjutkan pada masalah yang ke-9 atau ke-10, saya tambahkan dari masalah yang ke-6 ya, sebagai catatan bagi kita bahwa annadinal anbiya wahid, ya, agama para nabi itu satu, ya, agama para nabi satu, ya, yaitu agama Islam, ya. Terdapat, antum bisa lihat dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 131. Ini yang pertama, di mana Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim. Idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ya. Ketika Rabb-nya berkata kepada Ibrahim, aslim, masuk Islamlah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku telah Islam kepada Rabbul alamin. Ini. Jadi agama para nabi satu, Islam. Kemudian dalam surat Yunus 72, yaitu Nabi Nuh, beliau mengatakan wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintah untuk menjadi orang Islam. Surat Yunus ayat 72. Kemudian surat Yusuf ayat 101 yang menjelaskan tentang Nabi Yusuf. Ya, beliau mengatakan tawaffani musliman walhiqni bis-solihin, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Kemudian juga Ratu Saba, ya, menunjukkan Nabi Sulaiman juga Islam. Apa kata Ratu Saba dalam surat An-Naml 44? Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Aku Islam bersama Sulaiman, Islam kepada Allah Rabbul alamin. Ya. Begitu juga surat Al-A'raf ayat 126. Jadi ini kita bisa memberikan hujah, ya, bahwa agama semua nabi itu Islam. Buktinya apa? Dalilnya apa? Nah, tadi Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, kemudian yaitu Nabi Musa, di mana tukang sihirnya Fir'aun, ketika mereka sudah tunduk kepada Nabi Musa, mereka mengatakan Rabbana afrigh alaina sabron wa tawaffana minal muslimin. Ayat surat Al-A'raf 126, ya. Ya Allah, wa tawaffana min muslimin, wafatkan kami sebagai orang Islam, ya. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam, di mana orang-orang yang menolong dakwahnya Nabi Isa, mereka mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 52, amanna billah washhad bi anna muslimun. Amanna billah, kami beriman kepada Allah dan saksikan bahwa kami muslimun, yaitu orang Islam. Nah, ini, ya, ini sebagai tambahan ayat-ayat yang menjelaskan tentang semua agama para nabi satu, yaitu Islam. Al-Baqarah 131, Yunus 72, Yusuf 101, An-Naml 44, Al-A'raf 126, Al-Imran 52. Adapun syariatnya berbeda-beda. Ya, selesai kita sebagai tambahan. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada masalah yang ke-9, yaitu at-tasi'ah. Qala al-muallifu rahimahullah at-tasi'ah idhamu sya'ni thalath ayatil muhkamat fi suratil an'am. Agungnya kedudukan 3 ayat muhkamat, ya, dalam surat Al-An'am. 3 ayat, ya, dalam surat Al-An'am, ya, sebagaimana sebelumnya sudah kita bacakan, ya, yaitu apa? Qul ta'alu, ya. Qul ta'alu atlu ma harrama 'alaikum, ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a, ya. Surat 151 sampai 153, ya. Kemudian kata beliau al-muhkamat ay allati laisa fiha naskhun, ya. Akhadha dhalika min qawli Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ayat-ayat muhkam itu adalah ayat-ayat yang tidak terdapat di dalamnya tentang naskhun, penghapusan. Naskhun, ya. Berarti ada ayat nasikh, ada ayat mansukh. Kalau yang tidak ada nasakhnya, berarti itu muhkamat. Ya, ini menukil dari perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ayat muhkam berarti ada ayat mutasyabihat, ya, terdapat dalam surat Al-Imran ayat yang ketujuh, ya, yang berbunyi walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat, ya, wa ukharu mutasyabihat fa amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu butighal fitnah wa butighal ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun fi ilmi yakulun amanna bihi kullum min indi rabbina. Surat Al-Imran ayat yang ketujuh, betul, ya. Coba dilihat Al-Quran, Al-Imran ayat tujuh. Al-Imran ayat ketujuh. Nah, ini karena di sini ada keterangan muhkam, maka perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan ayat muhkamat. Ya, ya, betul, ayat ketujuh. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat fa amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu batighal ta'wili wa batighal minhu batighal fitnah wa batighal ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fi ilmi yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ya, dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau alkitab. Di antaranya ada ayat yang muhkamat. Meskipun dikatakan minhu di antaranya, tapi ayat muhkamat ini adalah hunna ummul kitab. Itu kebanyakan, ya, yang dominan. Sementara yang lain mutasyabihat. Nah, apa maksud dengan muhkamat? Ulama menyebut di antaranya ayat muhkam itu maksudnya al-bayyin al-wadih, yang jelas, ya, yang jelas. Kemudian mutasyabihat tidak jelas, ghairu wadih. Ini yang pertama. Yang kedua, makna muhkam adalah ma la yahtamil illa maknan wahidan, sesuatu yang tidak mengandung makna kecuali satu, satu makna. Ya, sehingga tidak bisa ditakwil kepada yang lain. Ya. Tidak mengandung kecuali satu makna. Adapun mutasyabihat mengandung beberapa takwil, ya, mengandung beberapa takwil. Oleh karena itu, orang yang ada hatinya mencari tadi takwil untuk menimbulkan fitnah, ya. Itu dimatikan, ya. Dimatikan tuh. Kok bisa? Ini kajian. Kalau akhwat tidak ingin dengarkan kajian, ingin nilai merotal, enggak apa-apa. Itu tidak beradab, tidak boleh seperti itu. Ya. Tidak mungkin kita mendengarkan dua, mendengarkan Quran dengan mendengar kajian, enggak mungkin itu. Tidak mungkin terjadi. Kemudian apa tadi? Ayat muhkam, ya, disebut sebenarnya ayat yang nasikh, adapun mutasyabihat mansukh. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Itu beberapa makna yang ada ya di antara para ulama ya, dalam kitab Ma'alim fi ilmi usul fiqh inda ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nah, ini terkait dengan ayat muhkamat. Sementara orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya itu apa ya, mereka mengikuti ayat mutasyabihat, tujuannya menebarkan fitnah dan mencari-cari takwil. Nah, takwil itu sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan di apa waktu itu ya, di siaran rojak ya, terkait dengan masalah makna takwil ya. Makna takwil itu ada dua, yang pertama at-tafsir ya, yang kedua adalah al-ma'al. At-tafsir, yang kedua al-ma'al. Seperti Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil, doa Nabi kepada untuk Ibnu Abbas. Di makna at-tafsir. Yang kedua al-ma'al. Apa al-ma'al? Jika bentuknya khobar, maka maksudnya adalah wuku'ul khobar, terjadinya berita tersebut. Jika bentuknya insya', bentuknya tolak, baik perintah maupun larangan, maka maksudnya adalah menjalankan ya. Seperti dalam surat Al-A'raf ya, ayat berapa itu, hal yanduruna illa ta'wilahu ya. Tidakkah mereka kecuali menunggu ta'wilnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah ya, dalam surat Al-A'raf ya. Ayat 53 ya, hal yanduruna illa ta'wilahu yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladina nasuhu min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haqqi. Nah, ini maksudnya apa? Tidaklah mereka menunggu kecuali menunggu takwilnya. Apa takwilnya itu? Menunggu kejadian hari kiamat. Ya. Ketika hari terjadi hari kiamat, orang-orang yang Allah Ta'ala lalaikan mengatakan Rasul kami telah membawa kebenaran. Ya, jadi dulu para Rasul mengatakan akan datang hari kiamat. Ya. Mereka tidak percaya. Mereka menunggu-nunggu hal yang durun ila ta'wilah. Jadi mereka menunggu kecuali ta'wil. Apa ta'wil di sini? Terjadinya berita. Nah, itu. Jadi di sini ta'wil itu maknanya ada dua. Ya. Ini sekedar antum tahu. Karena mesti juga antum akan mendengarkan surat Al-Imran ayat 7 tadi. Ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Muhkam tadi apa, mutasyabihat tadi apa. Orang yang hatinya ada penyakitnya mencari yang mutasyabihat. Untuk apa? Menebar fitnah atau mencari-cari takwil. Ya, mencari takwil. Sementara tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Nah, ada ulama yang berhenti waqaf di ayat ya apa? Ayat tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah Ta'ala. Ya. Kalau berhenti di situ, itu maknanya adalah al-ma'al ya. Kalau berhenti di situ maknanya al-ma'al. Al-ma'al itu apa? Ada dua. Kalau bentuk khobar, berita seperti ini ya, adalah terjadinya berita tersebut. Seperti hari kiamat ya. Kemudian juga ayat-ayat sifat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala ya, takwilnya. Ya. Yauma ya'ti ta'wiluhu, pada hari datang ta'wil. Ta'wil apa? Antum perhatikan nanti di terjemahan Quran itu, yaitu terjadinya hari kiamat tersebut ya, hari akhir tersebut. Maka orang-orang yang hatinya lalai, mereka sekarang terbukti dengan mengatakan qad ja'at rusulu rabbina bil haq, Rasul kami telah benar membawa kebenaran, yaitu ya. Adapun makna yang lain, kalau bentuknya insya, seperti apa? Insya itu perintah, fasabbih bihamdi rabbika was taufir. Apa maknanya? al-imtithal, menjalankan perintah. Sehingga Nabi membaca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ufirli. Ketika ruku, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ufirli. Apa ayat maksudnya? Dalam hadis Aisyah dikatakan yata'awwalul Quran, mentakwil Quran, yaitu menjalankan perintah. Nah, ini ya. Jadi takwil ya yang terdapat dalam surat apa? Al-Imran ayat ke-7. Ya. Al-Imran ayat ke-7. Itu makna takwil ada 2. Yang kedua dibagi 2, berarti ada 3. Yang pertama maknanya at-tafsir. Sehingga kalau ayat ke-7 berhenti wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Kalau berhenti di situ, tidak tahu takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kuat ilmunya. Maksudnya apa? Takwil sini tafsir. Karena ulama ngerti tafsirnya. Kalau berhenti wakofnya, dan memang ada 2 riwayat dari salafus soleh, ya, ada berhenti di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ada yang mengatakan berhentinya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menggunakan 2-duanya. Kalau berhentinya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, maka penjelasannya surat Al-Araf ayat berapa tadi? 53. Itu makna takwil. Yaitu apa? Kalau terjemahannya apa? Al-Quran Al-A'raf surat Al-A'raf ayat 53. Apa baca aja, coba dibaca. Ini sebagai tambahan tapi penting ya, penting karena sering kita mendengarkan ayat muhkam dan ayat mutasyabihat. Ya. Baca Al-A'raf 53. Nah, ini penting ya, silakan. Al-A'raf 53. Baca terjemahannya. Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran, yaitu Al-Qur'an? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, "Sungguh rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran." Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Berarti itu pada hari apa? Hari kiamat, hari pembalasan, minta kembali ke dunia, tidak ada penolong. Artinya sekarang terbukti itu hari kiamat. Nah, jadi makna takwil tadi apa? Terjadinya khobar, karena bentuknya khobar. Paham ya? Paham. Ini memang pelajaran anak pesantren. Ya. Saya ngajar ketika menjelaskan masalah ad-dohir wal mu'awwal. Enggak ada masalah, karena antum juga sebagai kaum muslimin, Quran sebagai pegangan, dan kita sering mendengar kata di sini juga jelas muhkamat. Kalau ada muhkamat ada lawannya, mutasyabihat. Nah, muhkamat diartikan di sini yang tidak ada nasakh, yang tidak ada penghapusan, itu ayat muhkam. Atau di tempat yang lain jelaskan ayat yang jelas, wadih. Berarti kalau mutasyabihat tidak jelas. Kalau muhkam itu adalah ayat yang tidak mengandung takwil. Kalau mutasyabihat mengandung takwil yang banyak, beberapa takwil. Bahkan juga ayat atau huruf al-huruf al-muqatta'ah alif lam mim. Nah, itu juga mutasyabihat. Ya, juga disebut oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Rodun Nadir Wujudul Madir. Karena ini masalah usul ya, asal ya, asal. Nah, ini saya berusaha ya, meskipun kadang saya mencoba menjelaskan bagaimana dengan cara yang paling mudah untuk bisa. Kenapa? Karena ini masuk kepada taksilul ilmi. Ya. Karena Quran terdiri dari muhkam dan mutasyabihat. Nah, kita tahu muhkam itu apa, mutasyabihat itu apa, contohnya apa, ya. Muhkam contohnya ayat-ayat yang berkaitan dengan yang halal dan haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Jelas. Lah haram. Nah, halal bayyin, ya. Innal halal bayyin. Tes. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Nah, itu jelas, ya. Tes. Ya. Itu ayat muhkam, ya. Adan mutasyabihat tidak jelas. Ya. Kemudian kalau tadi takwil, ya, jika berhenti waqafnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi, itu maknanya apa? Apa? At-tafsir. Sebagaimana doa Nabi untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, ya. Kemudian yang kedua maknanya al-ma'al. Al-ma'al maknanya wuku'ul khabar, terjadinya berita, terjadinya hari kiamat. Ya, contohnya tadi surat Al-A'raf ayat 53 itu. Kan ada kata ta'wil juga. Iya enggak? Hal yanduruna illa ta'wilahu yauma ya'ti ta'wiluhu. Ya. Faqala alladhina nasuhu min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haq. Itu. Nah, di akhir ayat mereka minta dikembalikan ke dunia tidak ada penolong, ya, untuk berbuat baik kembali dunia. Itu di akhirat ketika sudah terjadi hari kiamat. Oh, ternyata ini bukti. Ya, berarti takwil sini artinya bukti terjadinya atau terjadinya sesuatu yang diberitakan. Kemudian yang kedua, takwil bermakna apa? Al-imtithal, mengerjakan, melaksanakan. Kalau itu bentuknya insya, karena kalam Allah itu bentuknya dua. Kalau tidak khobar, insya. Khobar berita, insya adalah perintah atau larangan. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada antum beberapa kali, Al-Fatihah, Al-Baqarah baru pada ayat 21 itu ada insya, ada perintah. Ayat 22 ada larangan. Sebelum tidak ada, semuanya khobar. Nah, Quran, hadis bentuknya cuma dua, kalam itu, ya, bentuk apa? Khobar dan insya. Khobar itu apa? Berita, menyampaikan, menjelaskan sesuatu. Kalau insya, at-tolab, tuntutan. Entah tuntutan melakukan sesuatu namanya amar perintah, tuntutan meninggalkan sesuatu namanya larangan. Nah, kalau ada perintah dijalankan namanya mentakwil, ya. Sebagaimana hadis Aisyah ketika Nabi mentakwil fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Ibnu Abbas itu akhir-akhir dari kehidupan Nabi. Maka Nabi menjalankan perintah fasabbih, ya, bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan minta ampun. Apa takwilnya Nabi? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Doa apa itu? Doa ketika ruku atau sujud. Ah, kata Aisyah, kana yata'awwalul Quran. Beliau mentakwil Al-Quran. Ya, tidak saya bawa hadisnya, ya, lengkapnya. Bisa dicari hadisnya itu. Nah, ini terkait dengan makna muhkam dan mutasyabih, kemudian tidak luput dari takwil, ya, termasuk tak tidak tahu takwil kecuali Allah. Kalau berhenti di situ termasuk ayat-ayat sifat, ya, ayat-ayat sifat. Baiklah, bisa dimengerti. Saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Seandainya tidak, mungkin ada 5 perkara, paham 1 atau 2, alhamdulillah. Karena memang ini ya pelajaran yang harus diikuti senantiasa secara terus-menerus, ya, ya. Seperti di pesantren, pelajaran usul fikih itu dijelaskan. Tapi di sini sebagai tambahan saja. Ya, tambahan penting, karena antum pernah dengar enggak ayat muhkamat? Mutasyabihat, takwil, ya, ya, makanya kalau berhenti takwil, ya berhenti wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, kemudian ada orang mentakwil, itulah yang disebut dengan at-ta'wil al-fasid, ghairu musawwa, yang tidak boleh. Kalau takwil wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasul fil ilmi, itulah takwil yang boleh. Nah itu, takwil yang boleh. Mana yang apa? Tafsir, ya. Kenapa? Karena ada qorinah. Seperti wasalil qoriyah, bertanyalah kepada desa. Nah itu boleh ditakwil kepada penduduk desanya, bukan desa, karena desa enggak bisa ngomong. Itu, ya. Sementara kita sering, wah dia mentakwil, kira antum ngomong takwil tapi kita enggak paham apa makna takwil. Pokoknya mentakwil dia, sesat, selesai. Ya, biasanya dinisbatkan kepada siapa? Orang yang mentakwil sifat sifat Allah Ta'ala, ya. Sementara kita sendiri tidak paham tentang makna takwil. Paham ya? Di sini sudah saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kan sayang informasi seperti ini. Ya. Antum catat dengan baik. Karena ilmu. Ya. Nah, maksud saya pengin dalam kajian itu taksil, ya, taksilul ilm. Kalau sudah taksil ilm, ya, menjelaskan satu perkara secara mendasar, insyaallah namanya pemaham paham usul, ya, sebagaimana ulama mengatakan man hurimal usul hurimal usul. Orang yang tidak paham kaidah asal-asal dasar-dasarnya, maka tidak akan sampai ke tujuan. Antum mau ngerjakan apa dalil Pitagoras tapi tidak hafal rumus Pitagoras, tidak bakal bisa. Ya, mau menyelesaikan tentang besaran gaya tapi tidak tahu rumusnya bahwa F sama dengan M kali A, juga tidak akan bisa. Ya, likulli fannin lahu usuluhu, setiap perkara pasti ada usulnya. Nah, kita berupaya dalam belajar, meskipun belajar kita, belajar antum bukan di pesantren, tapi para ulama menyarankan agar dengan taksil, ya, agar dengan taksil. Nah, termasuk di sini, ya, al-ashirah yang ke-10, al-ayatul muhkamat fi suratil Isra, wa hiya qauluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Al-ashirah yang ke-10, bahwa ayat muhkamat dalam surah Al-Isra adalah firman Allah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jelas di sini Allah mewajibkan jangan beribadah kecuali kepadanya. Wa fiha thamani asyrata mas'alah, dan di dalamnya terdapat 18 masalah. Yang dimulai dengan firman Allah la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman madhura makhdula, ya. Itu terdapat dalam ayat ke-22. Antum buka surat Al-Isra dari 22 sampai 20, ya, sampai 39, ya. Al-Isra dari 22, jadi penulis, baik penulis matan maupun yang mensyarah, pada masalah yang ke-10, masalah 9 sudah, ya, tambah-tambahan tadi tolong dicatat dengan baik-baik, ya. Kemudian masalah yang ke-10, ayat yang muhkam dalam surat Al-Isra terdapat pada firman Allah ayat 23, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya. Di dalamnya terdapat 18 masalah, ya. Dan Allah memulai, ya, dengan firman-Nya surat Al-Isra 22. Ya. Kemudian menutup dengan firman-Nya surat Al-Isra ayat 39. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini panjang sekali. Pertama, ayat 22, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau jadikan untuk Allah ilah yang lain. Berarti apa ini? Insya apa khabar? Insya. Larangan. Bagaimana kalau mentakwilnya meninggalkan kesyirikan? Berarti antum ketika meninggalkan kesyirikan, berarti antum telah mentakwil surat Al-Isra ayat 22. Apa contohnya? Enggak pakai jimat. Nah, itu takwil ayat ini. Kemudian apa? Tidak nyembah patung, tidak riya, tidak sum'ah, itu takwil hari ini. La taj'al ma'allahi ilahan ahor, meninggalkan syirik besar dan syirik kecil. Saya tanya lagi, ini khabar apa insya? Insya. Alhamdulillah antum paham. Senang saya. Ini pelajar di pondok. Al-usul bil-min usul saya ngajar itu. Ya. Kemudian akibatnya fatak udu madmu memakdula. Ini fa sababiyah. Ya. Sebab apa? Kalau engkau melakukan hal itu, maka engkau akan duduk dalam keadaan tercela, madmumam dan terhina. Kata Syekh Utsaimin, orang yang duduk al-qa'id laisa qa'iman, orang duduk bukan orang berdiri. Ya, kenapa? Karena tidak ada kebaikan bagi orang yang menyekutukan Allah, ya tercela dia. Ada 8 masalah. Berarti satu, meninggalkan kesyirikan. Yang kedua, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Apa maksudnya? Ini insya apa khabar? Insya juga. Ya, disuruh ibadah hanya kepada Allah. Berarti tauhid dan syirik. Ya. Menegakkan tauhid, meninggalkan syirik. Kalau antum lihat ayat berikutnya, itu semua berkaitan dengan apa? Buah dari iman. Ya. Wabil walidaini ihsana. Kemudian pada ayat berikutnya, waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah, untuk berbakti pada orang tua. Berarti ini banyak ini pada orang tua ini, ya. Wabil walidaini ihsana. Kemudian imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Banyak berbuat baik, jangan membentak, memelihara ucapan-ucapan yang mulia. Kemudian waqfid lahum janahad dhulli minar rahmah. Ya, tundukkan sayapmu dengan kerendahan hati, dengan rahmat. Ya, rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Ya, janah itu sayap. Ya, janahad dhulli ini kiasan. Janahad dhulli sayap kehinaan. Artinya itu kita menghormati orang tua, ya, dan doakan orang tua. Ini berapa banyak hak orang tua nih? Dijabarkan. Berarti ini penting sampai dijabarkan detail seperti itu. Ya. Dan Allah sebutkan haknya Allah dulu. Wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyah, baru manusia. Siapa pertama? Orang tua. Kemudian setelah itu, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafur. Allah tahu apa yang ada dalam jiwa kalian. Kalau kalian memang niat menjadi orang yang soleh, orang yang baik, Allah tahu, ya. Allah tahu apa yang ada dalam hatimu jika kamu orang yang baik. Ya. Memang takwa di sini, at-taqwa hahuna. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik dan harta, yang dilihat hati dan amal perbuatan. Kemudian wa'atidal qurba haqqahu, berikan kerabat dekat haknya. Wal miskin wa manasabil wala tubaddir tabdhira. Ah, ini ya, ini semua buah dari apa? Dari ayat 22 23. 22 apa? Wala taj'al, ya, la taj'al ma'allah ilahan akhar, jangan syirik. 23 apa? Wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyah, tauhid. Buahnya apa? Bakti pada orang tua. Bentuk baktinya apa? Diperinci lagi. Padahal perinciannya seharusnya lebih banyak, tapi di sini menunjukkan apa? Ini penting. Nah, ini ya, penting. Setelah itu kerabat dekat, orang miskin, ibnu sabil, ya, dan dilarang untuk apa? Tabdir, mubadir. Ya. Dan selanjutnya sampai kemudian ditutup pada ayat 39, itu semua setelah haknya Allah, haknya manusia. Sebab apa? Tidak mungkin bisa terwujud haknya manusia dengan baik dan diterima kecuali mewujudkan haknya Allah terlebih dahulu. Antum lihat tuh sampai ayat 39, masya Allah, ya, baru 39 Allah tutup apa? Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluma madhura. Jangan engkau jadikan ilah bersama Allah, karena aku akan dilemparkan ke dalam neraka meskipun berbuat baik. Ya. Di sini disebut ada 18 masalah. Kalau antum perhatikan dari ayat 22 sampai ayat 39, antum bisa menyebutkan masalah 1 sampai 18. Ya, berarti itu belajar beneran. Ini. Nah, oleh karena itu saya kasih PR. Sebutkan 18 itu. Ya. Nanti saya tanya, antum sebutkan 1 sampai 5 kira apa saja? Antum berikutnya ada kesamaan apa tidak? Bisa enggak ambil fawaid dari ayat ini? Paham? Ya. Insyaallah pada pertemuan akan datang, karena Syekh mengatakan di sini ada 18 masalah. Nah, fawaidnya apa? Nah, itu. Antum tulis itu. Ya. Sudah masuk Isya? Sudah dan ya? Belum ya? Sudah. Belum ya? Belum. Ya, baik. Baiklah, selanjutnya ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, al-ayatul muhkamat fi suratil Isra wa fiha 18 masalah. Bada'aha Allah biqaulihi la taj'al ma'allahi ilahan akhar fata'uda madmuman makhdula. Wa khatamaha biqaulihi wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Wa nabbahana Allah subhanahu ala idhami sya'ni hadhihi al-masail biqaulihi dhalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Ya. Ayat muhkamat dalam surah Al-Isra di dalamnya terdapat 18 masalah. Dimulai dengan firman Allah surat Al-Isra 22, ditutup dengan Al-Isra 39, dan Allah memberikan peringatan ya kepada kita atas besarnya ya idzam sya'ni hadil masail. Nah, ini ya. Agungnya urusan 18 masalah itu. Apa peringatan Allah? Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah ya di antara yang Allah wahyukan kepadamu, Tuhanmu wahyukan kepadamu minal hikmah. Ya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathiro. Ya. Antum cari dalam surat apa itu? Yu'til hikmata may yasha. Ya. Memang ini harus sabar ya, belajar begini itu harus sabar ya. Dalam pengertian saya enggak pengin taksil. Ya, ternyata di sini ada kata-kata hikmah. Ya. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Al-Baqarah 269. Ternyata apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, sama-sama Muhammad, ya, Muhammadan, dua Muhammad. Ya. Mengatakan apa? Allah Ta'ala memulai ya ayat muhkamat dalam surah Al-Isra 22, ditutup ayat 39, dan Allah memberikan peringatan tentang agungnya 18 masalah tadi. Agungnya dengan firmannya apa? Dzalika mimma auha ilaika rabbuka. yang demikian ini adalah apa dari apa? Dari ya, bukan semua berarti kan, ya. Dari apa yang telah Allah wahyukan kepada engkau? Minal hikmah. Ternyata itu hikmah. Ya, hikmah. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 269. Yu'til hikmatah may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak dan tidak bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal ulul albab. Nah, pertemuan akan datang sebagai bukti dan saksi bahwa antum ya datang ke sini membawa hikmah. Jangan salah, nanti hikmah tetangga yang dibawa ke sini. Ya, 18. Ya, kenapa? Karena itu hikmah. Kalau itu bisa diurai 18, berarti antum telah diberikan kebaikan sangat banyak. Ya, yu'til ya hikmata mai may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dan itu harus yakin ini. Harus bertambah iman. Semangat besok dari 22 sampai 39 ada 18. Padahal kalau mau bisa lebih, bisa lebih. Ya, karena Allah Ta'ala berikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sehingga misalkan bagaimana saya bisa lebih, satu masalah antum turunkan lagi. Ya, seperti berbakti pada orang tua. Satu masalah itu. Ya, turunkan lagi, nyiapin kopi. Maksud, boleh. Kalau orang tuanya bisa minum kopi. Kalau anak pantaknya minum kopi, bukan hikmah lagi nih. Hikmah diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, Quran menjelaskan secara global, kita bisa memperinci. Ya, dan itu takwil yang benar. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Ternyata uruf di Jawa berbuat pada orang tua itu, kalau ada orang tua duduk di bawah, kita jangan duduk di atas. Itu masuk kepada apa? Takwil wabil walidaini ihsana. Ada di Jawa, kalau ada orang tua di bawah, kita minta uang 1000 lewat nuwun sewu. Ada dalilnya? Ada. Wabil walidaini ihsana wa'mur bil urfi, perintah dengan uruf. Apakah bertentangan? Nah, ini para jemaah, takwil seperti ini itu takwil yang boleh. Apa takwil seperti itu? Menjalankan perintah. Paham ya? Tadi dalam hadis ya ta'awwalul Quran, Nabi menta'awwal Quran ketika ada ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Namun kalau untuk urusan ibadah tentu saja tidak bisa ditakwil sendiri, harus ittiba. Ya, demikian. Ya, tadi banyak itu dalam urusan muamalah di mana itu merupakan syajaratul iman, yaitu apa? Pohon keimanan. Dan pohon yang baik ada buahnya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti ikulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Ibrahim ayat 27. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberikan permisalan kalimat yang baik, la ilaha illallah. Di mana letak la ilaha illallah pada surat ini? Al-Isra. Di mana letaknya la ilaha illallah? Ayat berapa? Hah? Baru saja ya. 22 dan 23. Ya, la ilaha la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya. Nah ini. Ya. Itu pohonnya la ilaha illallah, buahnya bakti orang tua, hak kerabat, orang miskin, ibnu sabil, itu buahnya semua. Ya, al-iman bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'una syu'bah. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adanit tariq wal haya syu'batun min su'abil iman. Rawahu Muslim. Iman ada 60 atau 70 cabang. Yang paling utama kalimat tauhid la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu bagian dari iman. Jadi menyingkirkan gangguan dari jalan itu buah dari iman. Tapi buah yang paling rendah, mungkin kalau mangga yang paling asem, ya masih mentil barangkali begitu. Ya. Namun di bawah kalimat la ilaha illallah birrul walidain. Ya, dan di sini tidak hanya satu ayat menyebutkan bahwa setelah Allah menyebutkan haknya, baru menyebut hak manusia, dan pertama kali manusia ternyata kedua orang tua. Kalau antum bisa ambil ifadah itu, berarti juga mendapat hikmah. Tolong ya, pertemuan akan datang, carilah hikmah yang sangat banyak, minimal 18. 18 ini tidak pas, tidak apa namanya? Tidak baku. Tidak baku 18. Antum bisa sebutkan yang lain. Ya. Nah, ini ujian untuk mendapatkan hikmah. Yu'til hikmata may yasha, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya, wa may yadhakkaru illa ulul albab. Ya, baiklah, sampai di sini sudah isya. Ya, silakan adzan dulu. Setelah itu nanti kita buka tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada ikhwan mohon kesabarannya ya. Kalau menjelaskan apa textbook, saya baca, saya terjemahkan, ya memang bisa cepat hasilnya. Ya, man saya tidak punya beban untuk memberikan penjelasan, ya, dan punya tanggung jawab agar sesuai dengan kemampuan tentu saja, ya, agar pemahamannya lebih taksil. Seperti misalkan ayat muhkamat, saya tidak bicara ayat muhkamat itu apa. Ya antum apa maksudnya muhkamat? Mutasyabihat apa maksud mutasyabihat? Ya, demikian juga tadi, ya, yang terkait dengan poin yang ke-10. Maksud saya, ya biarpun terlambat dalam pengertian poin yang kita dapatkan dari kitab ini, ya, bisa dikatakan terbatas. Mudah-mudahan, ya, harapan saya penjelasan tersebut, ya, memberikan tambahan maklumat kepada antum, ya, dan bisa lebih menenangkan hati dalam memahami satu persoalan, ya. Oleh sebab itu, memang harus ada imtihan, ada ujian memang untuk mengetahui sejauh mana hasil dari pelajaran yang sudah kita pelajari, ya. Dan saya berharap karena kita rutin, ya, semuanya memegang catatan qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan menulis, dengan mencatat. Itu hadis sahih. Atau perkataan Imam Syafi'i, al-ilmu qassaydi wa qayduhu al-kitabah. Ilmu seperti binatang buruan. Binatang buruan itu punya sifat liar. Kalau kita sudah tangkap, dibiarkan, ya enggak mungkin ngelibet di kita, pasti lari. Supaya tidak lari, harus diikat. Nah, untuk ilmu, ngikatnya dengan mencatat. Ya, semoga bermanfaat. Selanjutnya, silahkan kalau dari keterangan ini ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Bagaimana kedudukan seorang ibu tiri yang suaminya sudah meninggal? Apakah sama kedudukannya dengan ibu kita yang asli atau derajatnya lebih rendah dalam hal kita berbakti kepada beliau gitu, Ustaz? Nah, jazakallahu khair. Iya. Kira-kira ibu tiri kita dengan bapak kita lebih tinggi mana kedudukannya di hadapan kita? Bapak. Nah, sementara ibu kita sama ayah kita lebih tinggi mana kedudukannya? Ibu. Kalau ayah kita lebih tinggi dari ibu tiri, apalagi dengan ibu kita, kan gitu, ya? Bagaimana sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana hakku bihusni sahabati? Faqala abuka. Qala thumma man? Faqala ummuka. Qala thumma man? Faqala ummuka. Qala thumma man? Faqala ummuka. Qala thumma man? Faqala abuka. Ya Rasul, siapa yang paling berhak untuk saya perlakukan dengan baik di dunia ini? Rasul mengatakan ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul kemudian? Kemudian di sini berarti apa? Thumma itu, ya, punya kedudukan hukum tersendiri. Ya, semua itu urutan yang langsung, enggak perlu pakai nunggu. Itu. Dan urut semua itu. Kalau wa tidak harus urut. Ini urut. Urutannya ibumu. Kemudian urutan kedua ibumu. Urutan ketiga ibumu. Nah, ini, ya, baru bapakmu. Nah, kalau ibu tiri saja masih lebih tinggi dari bapak kita, apalagi dengan ibu kita, ya. Tapi tetap berbuat baik dalam rangka berbakti kepada ayah kita. Itu. Kenapa? Di antara berbakti kepada orang tua adalah berbuat baik kepada orang-orang yang dekat dengan orang tua kita, termasuk ibu tiri. Dan itu jadi mahram untuk selamanya. Meskipun nanti ayah kita bercerai sama ibu tiri itu, tetap jadi mahram kita itu. Tetap ibu kita, ya ibu mahram, itu mahram. Sehingga misalkan kan terkadang bercerai tapi hubungan tetap baik, mungkin tidak? Nah, sama anak tirinya. Suatu saat anak tirinya kemampuan ekonominya masya Allah, diajak umroh, diajak haji, mungkin tidak? Enggak ada masalah. Nah itu, ya. Ada masalah. Ya, silakan untuk mencari ibu tiri yang banyak atau istri tiri. Itu. Baiklah, ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan, apakah termasuk birrul walidain jika kita datang misalnya pulang kampung pada orang tua? Orang tua tuh maunya dibawain rokok, slop gitu. Apa? Maunya apa? Dia kalau kita datang ke kampung tuh langsung kita bawa rokok, slop, dia senyum dengan kita cium tangan, dia senyum dengan senang hati gitu. Membawa tapi kalau rokok. Iya. Oh, rokok. Satu slop. Slop tuh sebanyak apa? Yes. 10 bungkus. 10 bungkus. Wah, masya Allah, itu birrul walidain terus. Lanjut. Ya gitu Ustaz, apakah itu termasuk birrul walidain? Yeah. Kalau kita datang enggak bawa rokok itu ya dia kayak semacam gimana gitu. Kita enggak ada kebah. Jangankan 10 selop ya, satu selop. Satu biji aja itu. Itu termasuk ukukul walidain itu. Jadi begini, memang batasan berbakti pada orang tua tentu tidak mutlak. Ya. Termasuk ketaatan. Sebagaimana Nabi bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq wa innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Akan tapi yang namanya ketaatan dalam hamsalah kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka an tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kamu maksa kamu untuk syirik, menyekutukan Allah, jangan taati keduanya. Tapi tetap pergauli keduanya dalam kehidupan dunia dengan pergaulan yang ma'ruf. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Lah, ma'rufa ini ma'ruf sesuai dengan uruf. Loh, uruf saya Ustaz udut. Urufnya merokok misalkan. Nah, uruf itu jadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Al-adatu muhakkamah malam yukhalif, malam tukhalif asyara. Adat jadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, bertentangan dengan syariat itu maksudnya apa? Baik secara soreh jelas maupun secara mafhum. Secara soreh makan babi, kuriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, jelas haramnya. Lah rokok Ustaz bagaimana? Kalau gak salah UAS juga bahas, ya gak tahu isinya apa. UAS bahas rokok, boleh gak menurut dia? Yang pernah, yang biasa ngikut ya Ustaz medsos ya. Saya bacanya UAS bahas rokok, saya cuma gak saya dengar, malas saya. Boleh gak dia? Bolehin? Ada, gak ada yang dengerin ya? Ya. Seandainya dia tidak membolehkan, alhamdulillah. Kalau membolehkan, jawabannya apa? Pertanyaannya, rokok itu bahaya atau tidak? Nah, ini saya jawab taksil ya. Saya bisa jawab langsung antum. Ya gak boleh ahi. Selesai sudah urusan. Selesai sudah urusan. Nah saya itu tidak suka menjawab seperti itu. Makanya saya harus bersabar untuk menjawab pertanyaan supaya apa? Taksil, kaidah-kaidahnya masuk. Gitu, ya. Nah, sehingga apa? Ya antum ingat-ingat jawaban saya yang tadi agak panjang. Saya bilang, ya enggak boleh ahi rokok kan enggak boleh, selesai. Saya sampaikan ayat wa in jahadaka. Saya sampaikan hadis. Ya, la ta'ata. Saya sampaikan kaidahnya. Al-adatu muhakkama malam tuhalib asyar. Saya sampaikan ayatnya wa'mur bil'urfi. Nah dengan demikian baru rokok ini masuk apa enggak. Masuk uruf Ustaz bagi sebagian, kalau enggak ngerokok wah. Bahkan dulu saya sama dengan saya, kalau sama-sama family, kalau ngebawa rokok sudah dianggap apa. Saya enggak, terang-terangan, ini tak kasih duit, tapi jangan beli rokok. Gitu, jelas sudah. Saya enggak merokok. Rokok enggak boleh. Nah, enggak boleh apa? Karena berbahaya. Yang ngomong berbahaya rokok, bahkan yang ngomong bahwa rokok sekarang bukan bahaya lagi, mematikan, membunuh. Dulu rokok membahayakan, sekarang membunuh. Ini loh, yang ngomong rokoknya sendiri. Ya. Nah, apa kaidahnya? Wala tulku bi aidikum ilat tahlukah. Jangan kalian lempar diri kalian kepada kebinasaan dengan tangan kalian. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Ya, bunuh diri ini berarti kan. Kan sendiri yang dibunuh. Yang ngomong rokoknya, yang ngomong rokoknya ini. Nah, sehingga apa? Kalau seperti itu berarti haram. Dalam kaidah fikih ada juga la dharar wala dhirar. Tidak boleh semua yang berbahaya dan juga membalas sesuatu yang berbahaya. Pertanyaannya, rokok bahaya apa tidak? Bukan hanya bahaya, membunuh, berarti haram. Ini berarti haram. Ya, ternyata BPJS, ya, sumbangan terbesar dari pajak rokok ternyata. Iya, dari 12 triliun, 7 triliun dari rokok. Tingkatin lagi itu. Jadi ya, sama dibunuh, dikasih nih berobat, kalau mau sakit ya dikasih obat, yang sakit lagi ya, yang mati ya sudah selesai mati. Itu permainan-permainan seperti ini para jemaah rahmati Allah ya. Jadi tolong, jawaban tadi sebenarnya mudah tapi jadi rumit, jadi panjang, dengan tujuan supaya bisa dengan taksil dalam membahas persoalan, dan antum akan mandiri nantinya ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, meskipun orang tua, apapun bentuknya, rokok salah satu contoh. Nah, sekarang kalau minta ya dibelikan batu akik yang dengan keyakinan bisa kawin lagi misalkan, dengan keyakinan mendatangkan rezeki dan seterusnya, sama dengan keyakinan untuk naruh jimat tapal kuda di rumah, sama semua ya. Tapi tetap pergauli orang tua ya, wasahib huma fid dunya ma'rufan. Ma'rufa di sini sesuai dengan uraf. Nah, uraf selama tidak bertentangan dengan syariat, jadi apa? Jadi hukum. Akhirnya apa? Kita bisa bijaksana. Bijaknya kalau memang ada adat yang sesuai dengan hukum, tukokno belangkon misalkan. Bertentangan tidak pakai belangkon? Tidak, ya sudah, belikan belangkon. Jangan bilang, wah itu pakaian adat, adat syirik. Nah, susah ini. Tidak semua adat syirik. Ya. Sehingga kita juga bisa melihat, tidak semua kearifan lokal arif. Ya, tidak semua kearifan lokal arif. Begitu pula tidak semua adat syirik. Inilah ya, wasatun, tengah-tengah. Dengan ilmu untuk menyaring bahwa kearifan lokal itu arif, untuk menyaring bahwa adat itu tidak syirik, ilmu. Para jemaah rahmati Allah. Ya. Sehingga kita menolak mana yang bertentangan, nah, menerima dan menjunjung tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, enggak semua dijunjung. Kalau memang antum enggak kuat dalam pengertian tidak sesuai dengan syariat, jangan dijunjung. Dilempar, lihat dulu kondisinya. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kalian mencaci orang-orang yang menyembah selain Allah yang berakibat mereka mencaci Allah tanpa ilmu. Ya, syirik langsung main syirik. Antum dikeroyok sama orang. Syirik. Ya, orang tua marah-marah. Nah, berarti perlu katanya orang Madura, perlu wisdom. Gitu. Ya, bahasa Madura wisdom, ya. Perlu kebijakan ya, perlu hikmah kita mempersoalkan itu. Ya, baik. Ada yang lain? Ya. silakan. Masih tentang birrul walidain, Ustaz. Pada hadis Muslim disebutkan kan apabila seseorang meninggal dunia terputuslah amalannya kecuali tiga. Iya. Salah satunya kan waladun solihun. Iya, betul. Nah, waladun solihun itu anak kandung saja atau anak, bisa anak-anak yang lain, misalnya anak angkat atau anak tiri atau anak yang lain, Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Idza matal insan atau fi riwayah idza mata banu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Jika manusia meninggal, putus amalnya kecuali tiga. Pertama, amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ya, seperti amal jariah antum di masjid, ya. Kemudian ilmu bermanfaat, ngajarkan ilmu dan diikuti bermanfaat. Kemudian doa anak soleh. Nah, anak soleh dimaksud walad di sini tentu anaknya yang meninggal. Adapun anak angkat, ya, anak angkat bukan anak kandung. Ya. Sehingga ketika Zaid bin Harithah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, turun ayat. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukan Muhammad, Muhammad bukan bapak seorang dari kalian, tapi Rasulullah dan penutup para nabi. Ayat ini menunjukkan bahwa at-tabanni, anak angkat itu bukan anak kan, bukan anak kandung. Ya. Lantas sebagai apa? Sebagai saudara. Saudara fil Islam. Ya. Untuk kemudian mendoakan masuk kepada dalil yang lain. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit fa innahu lan yus'al. Ketika Nabi menguburkan salah seorang sahabat, beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudaramu. Sekarang nih misalkan saya ngangkat anak perempuan nih. Ya. Setelah balik saya nikahi, boleh enggak? Boleh. Ya. Cuman bingung. Orang bingung berlama dari sejak bayi mau dinikahi, ya. Tapi secara hukum boh, enggak ada masalah gitu. Dan tidak bisa mewarisi. Juga tidak bisa jadi walinya. Gitu. Ya. Kemudian masuk juga dalam ayat Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Atau kalau memang anak angkat ini atau anak tiri, ya, kalau anak tiri mahram. Kalau anak angkat enggak jadi mahram, beda. Anak tiri jadi mahram. Kalau anak angkat tidak jadi mahram. An-Nisa, ya, ayat berapa itu? 223 kalau tidak salah, ya. An-Nisa, antum itu. Itu mahram-mahram di surat An-Nisa. Bisa dicatat An-Nisa ayat 23 kalau tidak salah, ya. Itu apa yang bisa jadi mahram. Ya, An-Nisa 23. Antum catat di situ sehingga mana saja tidak jadi mahram, termasuk anak angkat bukan mahram. Anak tiri mahram. Sehingga lebih dekat mana anak angkat sama anak tiri? Secara nasab lebih dekat anak tiri. Ya. Anak tiri. Meskipun dua-duanya tidak bisa mendapatkan warisan gitu. Nah, kalau berdoa ya enggak masalah pakai bahasa Indonesia, ya Allah, ampuni bapak angkat saya. Nah. Masuk kepada apa? Apakah masuk kepada waladin soleh di Allah? Tidak. Masuk kepada istaghfiru li akhi hikum. Masuk kepada Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna, ya ampuni kami dan saudara kami yang telah mendahului kami dari dengan keimanan. Ya. Sehingga semua bisa. Ya, tidak ada kebaikan yang tidak dinilai. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Ya. Ada lagi yang lain? Barisan kanan ada? Cukup? Baiklah. Semoga bermanfaat. Insyaallah jangan lupa PR, ya. Tulis 18 masail, ya.